Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu oleh syarih bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menahan diri, tidak membicarakan dan mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berbeda dengan ahlul dalal, orang-orang yang tersesat, apakah dari kalangan rawafid ataupun khawarij, maka mereka mencela, merendahkan, bahkan sebahagian mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai tambahan faedah, kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah terkait tentang makanah, kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat-sahabat beliau. Apakah yang pertama lebih dulu masuk Islam, demikian pula sahabat-sahabat berikutnya yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Bahkan para sahabat yang memiliki masa yang sebentar masuk ke dalam Islam dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Rabi' Hafizahullah yang punya kitabnya jilid 2 halaman 302 paragraf pertama, qalahum afdalu mimman jaa ba'dahum. Dengan tegas beliau hafizahullah menyatakan hum, mereka para sahabat, afdalu mimman jaa ba'dahum, lebih afdal, lebih utama, lebih mulia dibanding siapapun yang datang setelah para sahabat. Dia hidup bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, kemudian duduk dalam majelisnya Rasul hanya beberapa waktu saja, atau mungkin dalam hitungan hari, 3 hari, 5 hari, sebagai wufud, utusan dari tempatnya, kemudian bertemu beriman dengan Rasul, setelah itu kembali ke kampungnya. Hingga Rasul meninggal tidak lagi pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini tadi yang seperti ini kondisinya, afdal, tetap lebih afdal, lebih utama dari ahli ibadah, dari kalangan muslimin, atau bahkan dari mereka-mereka yang datang setelah para sahabat ini tadi, masanya para sahabat. Walau afnal insanu umrahu ma qama amaluhu kulluhu amal as-sahabi. Kalau seandainya seseorang itu menghabiskan usianya, berapa tahun kira-kira orang hidup? 80 tahun lah katakan. Dari mulai dia mukallaf umur 15 tahun hingga meninggal dunia 80 tahun. Beramal saleh, belajar menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, habis usianya dalam permasalahan ini, tetap kata beliau, maqama amaluhu kulluhu amal as-sahabi. Amal yang dia lakukan tadi, amal saleh, ibadah yang dia lakukan, dakwah yang dia serukan, tetap belum bisa dibanding dengan amalnya para sahabat yang beramal saat mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal wa ghairuhu, sebagaimana ini ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, demikian pula para ulama yang lain. Wa naha Ibnu Abbas an sabbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau melarang murid-muridnya dari kalangan para tabi'in dan sering diulang-ulang oleh beliau, melarang mereka dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, la tasubbu ashhab Muhammadin, jangan kalian mencela sahabat-sahabat Muhammad, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min ibadati ahadikum 40 sanah. Sungguh benar-benar kedudukan seorang sahabat yang sesaat saja bersama dengan Rasul, sahabat datang masuk ke dalam Islam, membaiat Rasul, beriman terhadap risalah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bermajlis dengan Rasul sesaat, setelah itu kembali ke kampungnya atau ke negerinya, hingga Rasul meninggal tidak lagi bertemu dengan Rasul. Kemudian dia, sahabat tersebut, meninggal dunia di atas Islam. Itulah sahabi definisinya sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Man laqiya bin nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sebahagian ulama menambahkan, walau takhallalat tirriddah. Orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada beliau, dan meninggal di atas Islam, walau sempat diselingi dengan kemurtadan, masuk Islam, membaiat Rasul, kemudian setelah itu murtad, keluar dari Islam, entah itu mengikuti Musailamah al-Kadzab atau yang lainnya, kemudian di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Azza wa Jal dan kembali masuk Islam, wa hasuna islamuhu, Islamnya menjadi baik dan meninggal dunia di atas Islam. Tetap keutamaan sahabah pada orang ini tidak hilang. Keutamaan as-suhbah yang pernah terjadi pada sahabat tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hilang. Akan kembali nyambung. Walau takhallalat ar-riddah. Itu definisi dari sahabi. Maka kata Abdullah bin Umar, la tasubbu ashhab Muhammadin, jangan kalian mencela sahabat-sahabat Muhammad. Fala maqamu ahadihim, sungguh kedudukan mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ah, sesaat, satu majelis, menunjukkan waktu yang sangat singkat, apalagi kalau seandainya lebih dari itu, berhari-hari, berminggu, kemudian kembali ke kaumnya, mendakwakan Islam kepada mereka, apalagi yang selalu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat-sahabat beliau, al-khulafa'ur rasyidun, al-ashir al-mubashiruna bil jannah, kemudian ashab Badr, tentu kedudukan mereka jauh lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairun min ibadati ahadikum 40 sanah. Perbandingannya ini, sesaat sahabat itu ibadah bersama dengan Rasul, itu lebih baik dibanding di antara kalian beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Katakanlah sa'atan itu sehari. Dua hari bersama dengan Rasul berarti lebih baik berapa tahun? 80 tahun. Dua kali lipatnya. Kalau kalimat sa'atan, sesaat sahabat bersama dengan Rasul, beribadah bersama dengan Rasul, itu lebih baik daripada 40 tahun mereka-mereka yang datang setelah para sahabat. Tentu semakin lama waktu yang dihabiskan oleh sahabi, semakin banyak ibadah yang dilakukan oleh sahabi bersama dengan Rasul, perbandingannya jauh lebih banyak lagi. Kaifa ar-rasulu alaihi salatu wassalam qala, bagaimana tidak mungkin hal itu terjadi? Artinya perbandingan ini tadi, sesaat itu sama dengan 40 tahun. Apakah mungkin? Mungkin, bukan sesuatu yang berat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Dan hadis ini sering diulang dalam kitab Syarhus Sunnah, dan pembicaraan tentang memuliakan para sahabat juga terulang pada beberapa tempat dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa menyamai satu mud yang diinfakkan oleh sahabat dalam bentuk makanan. Wala nasifahu, bahkan setengah mud saja tidak bisa menyamai. Setengah mud sedikit sekali, kurma paling 2 on. Dia menginfakkan, sahabat tadi menginfakkan 2 ons kurma dalam bentuk makanan ini. Orang yang datang setelah sahabi tadi menginfakkan sebesar dan seberat gunung Uhud emas. Ma balagh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih belum bisa menyamai infaknya sahabat tadi. Pahalanya, besarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seandainya sebesar gunung Uhud dan beratnya juga sama. Seseorang mencari dalam usahanya, kemudian dia kumpulkan hasil dari usahanya tersebut, dia gunakan untuk membeli emas, dia tumpuk terus, ditumpuk. Sampai kira-kira segunung Uhud, kemudian diinfakkan. Berapa lama akan menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta sebegitu banyaknya? Ini gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dia menghabiskan waktu usianya untuk mengumpulkan harta berupa emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan. Masih belum bisa menyamai setengah mud sahabat yang menginfakkan makanan. Bukan emas, sebagian ulama menafsirkan satu mud atau setengah mud emas. Tetapi kalimat yang disebutkan dengan mud, umumnya itu adalah makanan. Sa' mud, itu adalah takaran untuk makanan. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, takaran-takaran itu ma'ruf untuk menakar makanan. Sehingga kembali kepada pemahaman yang ada pada saat itu, bahwa mud adalah setengah makanan, setengah mud makanan, takaran dalam bentuk makanan kurma ketika itu, atau zabib, kismis, atau bur, sedikit sekali. Kalau seandainya mau dibuat tonasenya 2 on setengah, 3 on, sangat sedikit sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sehingga ucapan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma ini bukan muncul dari beliau sendiri, tetapi ada mustanad, ada sandarannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamaqamu ahadihim sa'atan khairun min ibadati ahadikum 40 sanah. Jangan mencela sahabat Nabi. Kedudukan mereka bersama dengan Rasul sesaat itu lebih baik daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Orang bekerja untuk mendapatkan takaran senilai atau mendapatkan uang senilai 2 ons atau 3 ons kurma. Berapa sekarang kira-kira? Katakanlah 1 kilo 40.000. Sekarang seperempatnya untuk mendapatkan nilai seperti itu. Bekerja sesaat sudah dapat dia untuk mendapatkan uang 10.000, sudah satu mud kurma dia infakkan. Yang satu lagi dia menginfakkan seperti gunung Uhud dalam bentuk emas, bisa dia dapatkan dalam 40 tahun bekerja, menghabiskan waktunya, tenaganya, kemampuannya untuk membeli emas sebesar gunung Uhud selama 40 tahun, kemudian dia infakkan. Sehingga ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu ada sandarannya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dzalika fadlullah yutihi man yasha. Kenapa bisa begitu jauh perbandingannya antara kaum muslimin yang datang setelah para sahabat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika, jawabannya, dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menzalimi mereka-mereka yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak dikurangi pahalanya, tidak dipotong ini itu, tidak. Dia beribadah al-hasanatu bi'ashri amthaliha, tetap kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin walau nanti di akhir zaman akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu tidak akan dikurangi. Dan itu bukan khusus untuk para sahabat, selain sahabat enggak, satu kebaikan satu pahala. Kalau khusus untuk sahabat satu kebaikan 10 kali lipat pahalanya, enggak. Itu umum untuk seluruh kaum muslimin. Sehingga yang beramal di akhir zaman atau di masa kita dan masa-masa yang akan datang, kelipatan-kelipatan al-hasana itu tetap didapatkan oleh mereka. Namun Allah memberikan keistimewaan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Keutamaan, kemuliaan itu datang dari Allah azza wa jalla dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala فَلَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْإِكْبَارُ وَالْإِحْتِرَامُ وَالْإِجْلَالُ وَالتَّقْدِيرُ وَالذَّبْحُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Maka tidak ada lain yang menjadi hak bagi mereka para sahabat di tengah-tengah kaum muslimin yang datang setelah mereka kecuali penghormatan, pemuliaan, pengagungan dan pembelaan terhadap kehormatan mereka. Itulah haknya para sahabat atas kaum muslimin yang datang setelah mereka, dihormati, dimuliakan, didoakan, dibela kehormatannya. Amma an yatiya insanun yantasibu lil Islam fayat'anu fi ashabir rasuli alaihi salatu wassalam. Adapun kemudian datang orang yantasibu lil Islam, mengaku dia sebagai seorang muslim, mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayat'an, kemudian dengan ringan, dengan enteng dia mencela sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, au fi ahadin minhum, atau satu orang saja yang dicela. Enggak, saya enggak mencela para sahabat, saya mendoakan mereka radhiyallahu anhum waradu'an. Tetapi satu sahabat ini sifatnya demikian, kedudukannya seperti ini, yang satu ini saja, tetap hal itu tidak diperbolehkan. Fala syakka annahu sahibu dhalal. Maka tidak diragukan lagi orang itu adalah seorang yang memiliki kesesatan. Bagaimana lagi kalau seandainya menuduh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wa sahibu hawa, dia juga pengekor hawa nafsu. Waqad qala as-salafu wa tanawalu hadha. Ulama salaf, ulama kita terdahulu telah mengatakan, dan ini masyhur turun temurun dari mereka ucapan-ucapan ini. Man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa zindiq. Barang siapa yang merendahkan, mencela, menghina satu orang sahabat saja, maka dia adalah seorang zindiq. Ketika menyebutkan tentang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sudah sekian banyak celaan. Kenapa? Oh, ternyata orang ini Syiah. Sahabat Muawiyah licik, perampok dan sebagainya, ucapan-ucapan keji mereka. Kita tidak mampu untuk mengucapkan, menirukan ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Sangat ringan lisannya untuk mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Man intaqasa sahabiyan, siapa yang merendahkan satu sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa zindiq. Dia adalah seorang zindiq. Tidak diragukan kesesatannya. Bahwa dia adalah sahibu hawa, zindiq sahibu ad-dalal. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari mencela mereka. Waqalu, sebahagian mereka mengatakan, man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa rafidhi khabith. Barang siapa yang mencela satu sahabat, maka dia adalah seorang rafidhi, ekstrimnya syiah. Khabith, seorang yang keji, yang jelek, yang jahat. Akidah ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari mereka semua yang mencela para sahabat. Dan berlepas diri untuk bermualah, berteman dekat, berkasih sayang dengan mereka-mereka yang mencela para sahabat. Kalau di masa kita sekarang, beberapa waktu yang lalu kita mendengar fitnah al-Ma'bariyah, Muhammad al-Imam, membuat wafiqatu ta'ayush, hidup berdampingan, hidup berdamai dengan orang-orang Houthi, Hawazah, Syiah Rafidhah yang ada di Yaman. Bagaimana mungkin seorang Sunni, Salafi, mengaku dia sebagai da'i min du'atiha, kemudian membuat perjanjian damai. Musuh kita satu. Menyatakan musuhnya Rafidhah dengan musuhnya Ahlu Sunnah satu. Siapa musuhnya? Musuh Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah Rafidhah. Dan musuhnya Rafidhah adalah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Bagaimana kemudian mereka bertemu dan membuat perjanjian hidup damai dengan menyatakan bahwa dakwahnya sama, agamanya sama, dan musuhnya juga sama. Yang sebahagian masyayikh menyebutkan wafiqah al-kufriyah. Wafiqah, perjanjian damai yang di dalamnya terdapat kekufuran. Sehingga dari sini Muhammad al-Imam dinyatakan sebagai mubtadi' oleh sebahagian para ulama kibar di masa kita. Fitnahnya, fitnah yang besar yang melanda barisan salafiyin di negeri Yaman secara khusus dan di negara-negara yang lain. Sebelumnya fitnahnya Yahya bin Ali al-Hajuri dengan banyak atau pada banyak tempat dia mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Pada kitabnya Ahkamul Jumu'ah yang kemudian dihapus kalimat tersebut, tetapi tanpa ada keterangan, tanpa ada pernyataan rujuk, hanya sekedar dihapus saja. Musyarakatu ba'du sahabah fi qatli Utsman, bahwa para sahabat bersekutu dengan orang-orang khawarij dalam membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ini celaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga manakala kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' ini, benar-benar kita mengetahui bahwa ahlu sunnati wal jamaah bersih hati mereka, selamat hati dan lisan mereka dari mencela, membenci, merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ada adalah kecintaan mereka dan doa terbaik mereka ahlu sunnati wal jamaah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, siapapun sahabat tersebut. Karena yang dilakukan oleh mereka adalah ijtihad. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang satu tetap dia mendapatkan satu pahala. Bukan kemudian salah ijtihadnya, terjatuh dalam dosa, direndahkan, dicela, dihinakan. Lah, tetap dia mendapatkan satu pahala dan tetap mulia kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang. Bi'idnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم